Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-52 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya Kitabul Jihad. Dalam pembahasan Kitabul Jihad ini ada 25 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi jihad. Al-jihad cara bahasa masdar dari jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan. Iya, dari kata al-juhud, bisa di fathah, bisa di dhamma, al-juhud atau al-jahad bermana kekuatan menanggung kesulitan. Ada yang mengatakan kalau di fathah al-jahad itu bermana masyakkah, hal yang berat. Dan kalau di dhamma, itu bermana taqah, bermana energi atau kekuatan. Dan secara istilah jihad adalah qitalu muslimin kafiran ghayra di ahdin ba'da da'watihi lil islam fi'la'an li kalimatillah. Jihad adalah seorang muslim memerangi kafir. Kafir yang tidak terikat perjanjian. Setelah didakwai untuk masuk Islam. I'la'an li kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Iya. Jadi itu definisi dari jihad. Jihad ini dari ibadah yang agung, mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana kebanyakan pembahasan kita di buku ini, kita tidak terlalu banyak menguraikan keutamaan. Nah, Ibnu Qudama yang fokus di sini menjelaskan hukum-hukum. Adapun keutamaan jihad adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat. Iya. Dan definisi jihad yang kita sebutkan tadi itu definisi jihad secara istilah. Adapun kata jihad itu sendiri, dia luas cakupannya. Karena jihad terbagi empat. Oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, empat ini dipecah menjadi 13 tingkatan. Ada jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri, memperbaiki diri. Ada jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Kemudian ada jihad arbabud dunub wal ma'asi, jihad terhadap pelaku dosa dan maksiat. Dan ada jihad al munafikin wal kuffar, terhadap kaum munafikin dan orang-orang kafir. Iya. Dan di sini kita hanya membahas jihad berkaitan dengan melawan orang kafir. Kemudian Ibnu Qudama terangkan hukum fardu kifayah pada asal syariat jihad. Kata beliau, wa huwa fardu kifayatin idza qama bihi may yakfi saqata anil baqin. Jihad ini adalah fardu kifayah. Ini hukum asal pada jihad. Dia adalah fardu kifayah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan jihad. Ya. Dan beliau juga memerintah kepada kaum muslimin. Hanya saja dikatakan di dalam ayat di surah Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang duduk tidak berangkat perang dari kaum mukminin yang tidak memiliki udur. Tidaklah mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Iya. Menunjukkan bahwa kewajibannya bukan fardu ain. Karena masih disebutkan tafdil antara orang yang berjihad dan tidak berangkat berjihad. Iya. Kata Ibnu Qudamah, apabila ada jumlah yang cukup menegakkan jihad ini, maka gugur terhadap selainnya. Iya. Ya, kalau sudah ada yang menegakkannya, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Ini apabila jihad itu telah disyariatkan. Karena dimaklumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal masa Islam, beliau tidak berjihad dengan tangan, bahkan dilarang. Ketika berada di Mekah, syariat jihad, perintah itu baru diwajibkan ketika beliau berada di Madinah. Dan kewajibannya secara bertahap. Mula-mula beliau hanya diperintah memerangi orang yang memerangi beliau dan mengeluarkan dari negerinya. Kemudian beliau diperintah untuk memerangi yang terdekat dari orang-orang kafir. Iya. Dan fase terakhirnya beliau diperintah untuk memerangi, lakukan jihad secara mutlak. Nah, kondisi-kondisi itu adalah sesuai dengan keadaan di dalam penegakan jihad terhadap kaum muslimin, sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Nah, pada saat memiliki kekuatan, maka afdalnya menegakkan jihad dengan tangan. Pada saat kaum muslimin tidak memiliki kekuatan seperti sekarang ini, maka afdalnya dia tegakkan jihad selain dari jihad dengan tangan. Iya. Karena memang bentuk-bentuk jihad sangat banyak. Baik. Jadi ini hukum asal pada jihad, dia fardu kifayah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa kondisi yang membuat jihad menjadi fardu ain. Kitab li wa ta'ayyanu ala man hadara as-saffa aw hadara al-adu baladahu. Dan jihad menjadi wajib ain terhadap siapa yang menghadiri saf. Dia menghadiri pop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-52 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Baik, pembahasan berikutnya Kitabul Jihad. Dalam pembahasan Kitabul Jihad ini ada 25 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi jihad. Al-jihad secara bahasa masdar dari jahada, yujahidu, mujahadatan, wajihadan. Iya. Dari kata al-juhud. Bisa di fathah, bisa di dhamma. Al-juhud

selainnya. Iya. Ya kalau sudah ada yang menegakkannya, gugur kewajiban terhadap yang lainnya. Ini apabila jihad itu telah disyariatkan. Karena dimaklumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal masa Islam beliau tidak berjihad dengan tangan, bahkan dilarang. Ketika berada di Mekah, syariat jihad, perintah itu baru diwajibkan ketika beliau berada di Madinah. Dan kewajibannya secara bertahap. Mula-mula beliau hanya diperintah memerangi orang yang memerangi beliau dan mengeluarkan dari negerinya. Kemudian beliau diperintah untuk memerangi yang terdekat dari orang-orang kafir. Iya. Dan fase terakhirnya beliau diperintah untuk memerangi, lakukan jihad secara mutlak. Nah, kondisi-kondisi itu adalah sesuai dengan keadaan di dalam penegakan jihad terhadap kaum muslimin, sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka. Nah, pada saat memiliki kekuatan, maka afdalnya menegakkan jihad dengan tangan. Pada saat kaum muslimin tidak memiliki kekuatan seperti sekarang ini, maka afdalnya dia tegakkan jihad selain dari jihad dengan tangan. Iya. Karena memang bentuk-bentuk jihad sangat banyak. Baik. Jadi ini hukum asal pada jihad, dia fardu kifayah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan beberapa kondisi yang membuat jihad menjadi fardu ain. Kata beliau, wayata'ayyanu 'ala man hadara as-saffa aw hadara al-adu baladahu. Dan jihad menjadi wajib ain terhadap siapa yang menghadiri saf. Dia menghadiri peperangan. Jadi kalau dia sudah hadir di medan pertempuran, maka tidak boleh dia mundur. Walaupun jihadnya hukum asalnya di situ fardu kifayah atau hukumnya sunnah, namun bila pasukan sudah berada di saf, berhadapan sudah antara kafir dan muslim, pasukan kafir dan pasukan kaum muslimin, maka di sini pasukan kaum muslimin diwajibkan untuk menghadapinya. Berubah hukum jihadnya menjadi fardu ain. Tidak boleh mundur. Karena mundur di posisi itu bukan sifat umat Islam. Iya. Dan mundur di posisi itu akan membahayakan pasukan yang lainnya. Karena itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah menghadapi, berjumpa dengan orang-orang kafir secara zahfan, jangan kalian mundur ke belakang. Jadi kalau sudah berjumpa, berhadapan, tidak boleh mundur. Dan Allah ingatkan, وَمَيْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ دُبَرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Siapa yang mundur pada saat itu, iya, tanpa alasan dia mundur. Adapun kalau ada alasan, tidak ada masalah ya. Misalnya mundur untuk mengatur strategi, sebab itu biasa. Kadang pasukan mundur, mengatur strategi, kemudian balik menyerang lagi. Iya. Atau dia mundur untuk bergabung kepada pasukan induk atau pasukan yang lainnya. Ini tidak ada masalah, dua kondisi mundur. Sebab itu memang bentuk dari strategi perang. Bukan lari. Jadi siapa yang mundur, siapa yang lari, tanpa udur, faqad ba'a bi ghadab, maka dia pasti telah mendapatkan kemurkaan Allah. Tempat tinggalnya neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu diwajibkan untuk bersabar kalau sudah berjumpa dengan musuh. Ini keadaan yang pertama, jihad menjadi fardu ain. Keadaan yang kedua, aw hadara adu aladu balada, atau musuh telah menghadiri negerinya. Jadi kalau musuh telah menyerang negeri kaum muslimin, maka di sini kaum muslimin wajib untuk membela diri. Iya. Dan ini namanya jihad ad-dafa. Jihad membela diri. Wajib untuk mereka untuk membela diri. Nah ini tentunya dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh membela dirinya, dia mati syahid. Sebagian riwayat, "Man qutila duna dinihi fa huwa syahid." Siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia mati syahid. Nah, ini keadaan, dua keadaan ya, yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ada keadaan yang ketiga, jihad menjadi fardu ain apabila ada istimfar dari imam. Apabila imam pimpinan negara menyuruh untuk menegakkan jihad. Jadi kalau imam menyuruh semuanya mewajibkan, maka jihad menjadi fardu ain. Semuanya harus hadir dalam jihad kecuali siapa yang mempunyai udzur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum fil ard." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian kalau dikatakan berperanglah ke jalan Allah, kalian berat di atas muka bumi? Kemudian di ayat setelahnya disebutkan ancaman, menunjukkan kewajiban kalau ada istighfar. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa idza stumfirtum fanfiru." Apabila kalian diminta untuk berangkat jihad, berangkatlah kalian. Jadi ini tiga keadaan jihad menjadi fardu ain. Sebagian ulama menyebutkan keadaan yang keempat, jihad menjadi fardu ain, yaitu apabila jumlah yang berangkat jihad belum cukup. Iya, dan ini diambil dari mana fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu, iya, idza qama may yakfi saqata anil baqin. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada jumlah yang cukup menegakkannya, maka gugur terhadap yang lainnya. Jadi kalau belum lengkap, maka siapa yang mesti hadir melengkapi jihad menjadi hukumnya, hukumnya menjadi apa? Fardu ain terhadapnya. Ya, misalnya di dalam jihad tersebut diperlukan personil yang menjalankan pesawat misalnya. Ya, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Maka orang yang menjalankan pesawat ini, walaupun asal jihadnya misalnya sunnah, tapi karena dia diperlukan menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Karena ini tidak gugur terhadap yang lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan syarat-syarat orang yang diwajibkan berjihad. Kata beliau, "Wala yajibu illa ala dakarin hurrin baligin akilin mustati'." Kata beliau, jihad ini tidak wajib kecuali terhadap seorang lelaki. Adapun perempuan tidak ada kewajiban jihad. Karena itu Aisyah ketika bertanya, "Rasulullah, ala nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah terhadap perempuan ada jihad? Kata beliau, "La." Kata beliau, "Na'am, iya. Jihadul la qitala fi, tapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya." Apa itu? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Jadi perempuan tidak ada kewajiban menghadiri jihad. Hanya saja akan datang nanti ya, tentang masalah mengikut sertakan perempuan di dalam jihad. Iya. Tapi hukum dasarnya perempuan tidak wajib hadir ke dalam jihad. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hurrin, dia seorang yang bebas. Sebab budak, dia adalah milik tuannya. Milik tuannya. Dan budak tidak boleh keluar kecuali dengan izin tuannya. Nah itu tatkala seorang budak datang membaiat Nabi untuk ikut jihad, maka Nabi tidak mengetahuinya. Ketika tuannya datang menuntut, akhirnya Nabi pun berkata, bi'nihi, juallah budak itu kepadaku. Nah, Nabi sudah terlanjur membaiatnya. Maka Nabi pun membayar budak itu dengan harga 2 budak. Setelah itu Nabi SAW kalau datang orang membaiat, beliau tanya, dia budak atau bukan? Ini menunjukkan bahwa mesti seorang yang bebas. Kemudian syarat yang ketiga, akil, baligin, dia seorang yang balig. Ya. Akilin dan akil, ini 2 syarat, ibarat dari syarat mukallaf. Seorang yang berjihad itu harus mukallaf. Dia balig sudah dewasa. Karena Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin berjihad di umur 14 tahun, Nabi tidak mengizinkannya. Menunjukkan disyaratkan al-bulug. Iya. Akil, syaratkan dia waras. Namun tidak waras, dia tidak ikut. Kemudian syarat berikutnya, mustati, dia punya kemampuan. Adapun orang yang tidak mampu, seperti orang yang sakit, orang yang buta, orang yang pincang, demikian pula orang yang tidak punya biaya perjalanan, tidak memiliki alat-alat persenjataan untuk perang, ini semuanya tidak diwajibkan berangkat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Orang-orang yang lemah, orang sakit, dan yang tidak memiliki kemampuan dalam perjalanan, tidak ada masalah mereka tidak hadir. Kalau mereka ini menasihati, ikhlas murni di dalam khidmatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau memang dia ingin berangkat tapi tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada masalah. Baik, jadi ini beberapa syarat dari siapa yang diwajibkan untuk berangkat jihad. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wal jihadu afdalu minat tatawwu. Dan jihad itu lebih afdal daripada ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Ini pembahasan kelima ya, tentang keafdalan jihad di atas ibadah sunnah. Kenapa jihad lebih afdal? Diqali Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal? Qala imanun billah, thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah, thumma hajjun mabrur. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau berkata, keimanan kepada Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, kemudian apa setelah keimanan yang lebih afdal? Kata beliau, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah, thumma hajjun mabrur, kemudian haji mabrur. Perhatikan, jihad didahulukan sebelum haji. Maksudnya haji yang sifatnya sunnah. Karena itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwa jihad lebih afdal daripada ibadah sunnah. Wa an Abi Sa'idin annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal? Qala rajulun yujahidu fi sabilillahi bi malihi wa nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia mana yang paling afdal? Kata beliau, seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Ini 2 hadits ya, 2-duanya muttafaqun alaih. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qudamah bahwa jihad itu lebih afdal daripada ibadah sunnah. Ya, ini hukum globalnya ya. Tapi keafdalan ini pada kondisi tertentu. Ya. Di kondisi kaum muslimin memiliki kekuatan. Tapi di kondisi kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, yang paling afdalnya dari ibadah adalah menuntut sunnah, menuntut ilmu. Yang paling afdalnya. Sebab menuntut ilmu di kondisi itu akan lebih afdal daripada jihad, daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Ya. Dan dimaklumi bagaimana keutamaan di dalam menuntut ilmu itu. Kemudian Ibnu Qudamah jelaskan bahwa perang di lautan lebih afdal daripada perang di daratan. Dan beliau, wa ghazwul bahri afdalu min ghazwil bar. Perang di lautan itu lebih afdal daripada perang di daratan. Ya, karena di laut bahayanya lebih banyak daripada di darat. Kesulitan perang di laut itu lebih daripada kesulitan perang di darat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, al-ma'id fil bahri lahu ajru syahid wal ghariq lahu ajru syahidain. Ya, al-ma'id di lautan, maksudnya di sini ma'id di lautan, dia mendapatkan harta rampasan perang di lautan, itu dia dapat pahala seperti orang yang mati syahid. Lalu dia ini dapat kemenangan ya. Wal ghariq, kalau dia tenggelam di lautan itu dalam perang, maka dia dapat pahala dua syahid. Dapat pahala apa? Dua syahid. Ini menunjukkan itu lebih afdal. Iya. Dan di dalam hadis Anas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya tentang sekelompok umatnya nanti mereka akan berperang melewati lautan. Dan ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Dan secara umum bahwa peperangan di lautan lebih afdal daripada di daratan. Kemudian kata beliau, wa yughza ma kulli barrin wa fajir. Dan dilakukan peperangan itu bersama semua pemimpin. Pemimpin yang baik maupun yang fajir. Yang salih maupun tidak salih. Yang penting dia adalah pemimpin. Maka dilakukan jihad di belakangnya. Iya. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan kalimat al-jihad wajib ma kulli amirin barron kana au fajiran. Jihad itu wajib bersama pemimpin baik maupun fajir. Iya. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi. Sungguhnya imam itu adalah junnah, tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ya, harus di belakang imam. Dilakukan peperangan itu. Dan keberadaan pemimpin memang faedahnya itu. Untuk menjaga umat dari kejelekan. Allah berfirman, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum biba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Dia kata, bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia ya menolak sebagian yang lainnya, ada pemimpin ya yang menolak sebagian yang lainnya, maka akan rusak bumi ini. Tapi Allah mempunyai keutamaan terhadap semesta alam. Baik. Jadi harus dipimpin oleh pemimpin. Dan tidak ada bedanya antara pemimpin fajir maupun bar. Jelas dia menegakkan jihad, dilakukan peperangan di belakangnya. Iya. Dan telah ikut bersama Nabi SAW orang-orang berjihad. Dan Nabi sendiri menyatakan pada sebagiannya bahwa mereka tidak salih. Iya. Karena itu pernah ada yang ikut jihad bersama Nabi dan Nabi katakan itu penghuni neraka. Iya. Dalam sebuah kisah ya, karena orang itu setelah itu dia berjihad kemudian dia bunuh diri. Dia terluka. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir." Sungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Jadi kadang dia ikut di dalam jihad, fajir, menjadi sebab agama dikuatkan. Yaitu, dalam hal yang seperti ini, ya tidak dipermasalahkan. Karena memang, ya hal-hal yang berkaitan dengan batin manusia, itu tidak semuanya bisa dipastikan. Kemudian pembahasan berikutnya, syariat memerangi musuh terdekat. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa yuqatal. Nah, kata beliau, wa yuqatilu kullu qawmin man yalihim minal adu. Setiap kaum memerangi yang terdekat dari mereka. Musuh yang terdekat dari mereka. Ini etikanya ya. So, kalau dia memerangi musuh yang jauh, ada musuh yang dekat. Dan dekat ini dikhawatirkan akan membinasakan mereka. Jadi, karena itu dia mulai dari yang terdekat. Ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari waliyajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kalian. Tandanya mereka mendapatkan ghilzah dari kalian. Nah, ini dari strategi perang ya, karena tidak cocok dalam peperangan. Ada musuh yang jauh, ada musuh dekat, dia mulai dari yang jauh. Harus dia jaga dulu kondisinya dari musuh yang dekat. Nah, kemudian Ibnu Qudamah terangkan tentang ribab. Kata beliau, tamamur ribab arbauna yauman. Dan kesempurnaan ribab itu ada 40 hari. Ini bahasa Ibnu Qudamah ya, 40 hari. Kalau di bahasa haditsnya 40 malam. Rasulullah SAW bersabda, iya, tamamur ribab arbauna laylah. Kesempurnaan ribab adalah 40 malam. Baik. Hanya saja hadis tentang ribat 40 malam dikatakan sempurna ini, itu memang ada riwayat ya, cuman hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ribat, ribat itu adalah hal yang dilakukan oleh seorang, dia menjaga dirinya di perbatasan kaum muslimin yang dikhawatirkan serangan orang-orang kafir. Sebanyak dia melakukan ribab di situ, maka itu adalah bentuk keutamaan dan pahala yang besar. Dan tidak mesti harus 40 malam. Iya. Kata Ibnu Qudamah, waruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min alfi yawmin fi masiwah. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada 1000 hari pada selainnya. Nah, itu hadits riwayat Imam Ahmad ya. Kemudian ada riwayat yang kedua, kata Ibnu Qudamah wa qala, dan Nabi bersabda, ribatu yawmin fi sabilillah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada puasa satu bulan dan melakukan sholat malam selama satu bulan. Ya. Dan ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa jihad secara umum lebih afdal daripada nawafil al-ibadat, dari ibadah yang sunnah. Bayangkan satu hari ribat itu sama dengan berpuasa satu bulan. Bukan puasanya saya, puasa dan dia sholat malam satu bulan. Kemudian kata beliau, "Man mata murabitan ujri lahu ajruhu yaumil qiyamah wa wukiyal fattan." Dan siapa yang mati dalam keadaan melakukan ribat, maka akan terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Dan dia akan dijaga dari fitnah-fitnah. Maksudnya di sini di alam kubur, dia aman dari fitnah di alam kubur. Ini hadis riwayat Muslim ya, secara global lafaz yang ada di dalam hadis ini. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, "Ribatu yawmin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha." Ribat satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa yang ada di atasnya. Nah, ini dari keutamaan yang besar di dalam jihad di jalan Allah. Karena dimaklumi manfaat dari ribat ini, penjagaan terhadap kaum muslimin. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan, setelah beliau jelaskan beberapa keutamaan ribat, beliau terangkan tentang meminta izin kepada orang tua untuk berjihad. Kata beliau, "Wala yujahidu man ahadu abawaihi hayyun muslimun illa bi'idnihi illa yata'ayyana alaihi al-jihad." Kata beliau, dan tidak boleh seorang yang salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup dan orang tuanya seorang muslim, tidak boleh dia berjihad kecuali dengan izin orang tuanya, kecuali pada jihad yang wajib. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk berangkat jihad. Maka Nabi bertanya, "Hayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Dia berkata iya. Maka kata Nabi, "Fafihima fajahid." Pada keduanya lah hendaknya kalian berjihad. Iya, jadi suruh berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu disebut jihad. Dan kelihatan di hadits ini ya, berbakti kepada orang tua lebih diunggulkan daripada jihad. Karena ini di kondisi tertentu. Iya, karena itu tadi saya sebutkan bahwa kondisi pengafdalan jihad di atas nawafil yang lainnya itu di kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau jihadnya hukumnya fardu kifayah atau jihad yang sunnah, tidak boleh ada yang berangkat kecuali apa? Kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Tapi kalau jihadnya fardu ain, nah ini tidak mesti minta izin. Tidak mesti minta izin kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebab berbakti kepada orang tua maslahat, wajib, dan itu kemaslahatan. Dan jihad yang wajib juga kemaslahatan, tapi kemaslahatannya lebih besar. Iya, maslahatannya lebih besar. Maslahat untuk diri orang yang berangkat, untuk kedua orang tuanya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Adapun kalau dia tidak berangkat karena orang tuanya, ini untuk maslahat pribadi saja. Maka maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat pribadi. Nah, ini di posisi ketika jihad semuanya wajib. Ketika jihad wajib. Tapi ketika jihad sunnah, nah, maka di sini masalahnya antara sunnah dan wajib. Berbakti kepada orang tua wajib, jihad sunnah. Yang didahulukan yang mana? Yang wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kedua orang tua mengizinkan, tidak ada masalah. Ya, jadi ini ya simpulan berkaitan dengan izin kepada kedua orang tua. Dilihat kalau jihadnya sunnah, disyariatkan izin pada orang tua. Diwajibkan izin. Kalau tidak, kalau jihadnya wajib, maka tidak perlu izin. Ya, kewajiban jihad lebih didahulukan. Kemudian kata beliau, "Wala yadkhulu minan nisa'i ardal harb illa imra'atun ta'inatun fi sinni li sakil ma aw mu'alajatil jarha." Ya, ini tentang mengikut sertakan perempuan ke negeri musuh. Kata Ibnu Qudamah, yang tidak boleh memasukkan perempuan ke negeri harb Ya, negeri Harbi, ini yani negeri tempat musuh ya, sebab yang diperangi itu adalah kafir Harbi. Yang diperangi adalah apa? Kafir Harbi. Baik. Jadi tidak boleh memasukkan perempuan ke negeri Harbi. Illa kecuali. Jadi yang diperkecualikan boleh ikut dari perempuan. Ya. Imra'atan ta'inatan fissin. Adalah seorang perempuan yang sudah tua. Ya, sudah mulai masuk di umur tua. Jelas ya? Sebab di antara perempuan yang pernah ikut berjihad bersama Rasulullah adalah Ummu Sulaim Nusaibah bintu Ka'ab dan beberapa orang perempuan lainnya. Nah, ini sudah disebut berumur. Iya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Lisakilma. Ini kalau diperlukan ya untuk memberi minum. Memberi minum. Diberi minum kepada pasukan. Au mu'alajatil jarha. Atau mengobati orang yang terluka. Mengobati orang yang terluka. Dan telah syah ya dari hadith Ar-Rubayy bintu Mu'awid radhiyallahu anha tentang hal ini. Mereka ikut hanya memberi minum, mengobati orang yang terluka. Iya. Namun para ulama juga mensyaratkan bahwa pembolehan mengikutkan perempuan ini apabila mereka di suatu pasukan yang besar, yang dugaan besarnya pasukan akan menang. Pasukan akan apa? Akan menang. Tapi kalau ini peperangan yang berbahaya, banyak risiko, tidak boleh mengikutkan perempuan. Sepakat para ulama mengharamkannya. Sebab itu artinya menjatuhkan mereka dalam kebinasaan. Ya. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masa sekarang ini, adanya tentara-tentara perempuan, itu dari bentuk mengikuti orang-orang kafir. Iya. So, para perempuan bukan bidangnya di situ. Nah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan seputar meminta bantuan kepada orang kafir. Kata beliau, wala yusta'anu bi musyrik illa indal hajah. Dan tidak boleh mengambil pertolongan dari kaum musyrik, orang yang musyrik, kecuali kalau ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan. Dan kebolehan mengambil pertolongan dari kaum musyrikin ini adalah berdasarkan apa? Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tentang kaum muslimin yang beliau ceritakan kaum muslimin akan memerangi Rom. Kemudian ikut bersama mereka kaum musyrikin di dalamnya. Dalam sebuah kisah ya. Menunjukkan bahwa boleh orang kafir ikut dalam peperangan. Tapi ini posisinya kalau diperlukan. Adapun kalau tidak diperlukan, telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang musyrik yang ingin ikut berperang, maka Nabi berkata, irji, panan astai Nabi musyrik. Kembalilah kamu, saya tidak meminta, tidak akan mengambil pertolongan dari seorang musyrik. Dalam hadis riwayat Muslim. Nah, juga telah syah dari Nabi ya bahwa beliau mengambil pertolongan terhadap sebagian kaum musyrikin seperti di perang Hunain, beliau mengambil bantuan Sofwan bin Umayyah padahal dia kafir dan selainnya. Iya. Baik. Jadi pembolehan ini seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah ketika diperlukan. Ketika diperlukan dan ketiga orang-orang musyrik itu tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Iya. tunduk di bawah peraturan kaum muslimin. Kemudian kata beliau, ini pembahasan berikutnya, penegasan jihad dengan izin imam serta beberapa keadaan yang memperkecualikan. Kata beliau, wala yajuzul jihadu illa bi idnil amir. Tidak boleh ada jihad kecuali dengan izin amir. Iya. Ini disepakati di kalangan para ulama. Dan Nabi mensyaratkan hal itu. Innamal imamu junna yuqatalu min waraihi. Imam itu adalah tameng. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Dan imam yang paling mengetahui kemaslahatan kaum muslimin. Dia yang paling mengetahui jalan-jalan jihad itu. Dia yang paling mengetahui makar-makar musuh. Sedikit maupun banyaknya musuh. Karena itu harusnya dipimpin oleh seorang imam. Kecuali, ada kecuali ya. Illa yufaji'ahum. Kata Ibnu Qudamah. Illa yufaji'ahum aduun yakhafuna kalabah. Utaridu fursatun yakhafuna fautaha. Kecuali kalau mereka diserang tiba-tiba oleh musuh. Yang dikhawatirkan gangguan musuh ini dan apa bahaya mereka. Jadi kalau dikhawatirkan, maka di sini tidak perlu menunggu imam. Langsung dia membela diri. Dan ini namanya membela diri. Jihad membela diri. Ya, karena itu para ulama mereka membagi jihad menjadi dua. Ada jihadul hujum dan ada jihadul dafa. Iya. Jihadul hujum kadang dibahasakan juga jihadul talab. Ini disyaratkan harus ada imam dalam memimpinnya. Adapun jihadul dafa, jihad membela diri. Membela diri tidak disyaratkan harus ada imam. Iya. Tapi para ulama menyebutkan kalau masih memungkinkan dipimpin oleh seorang imam walaupun di jalan jihad membela diri, itu harusnya yang dilakukan. Tapi kalau membela diri itu segera ya sesuai dengan hajat dan keperluan. So kalau terlambat maka akan membahayakan. Nah itu membela diri. Ini kondisi yang pertama. Atau ada kesempatan, auta aridu fursa, ada kesempatan yang dikhawatirkan luput kesempatan itu. Nah, ini di posisi kalau imam sudah diketahui mengizinkan jihad. Jadi imamnya sudah mengizinkan secara umum, tiba-tiba ada kesempatan. Si pasukan belum sempat meminta izin kepada imam. Maka tidak ada masalah mereka menggunakan kesempatan tersebut. Iya. Baik, dan ini dari fikih yang azim, yang agung di pembahasan jihad, yang banyak orang menelantarkannya. Nah, keutamaan-keutamaan jihad yang disebutkan di dalam syariat ini adalah jihad yang dilakukan secara syar'i, dan ketentuan syariatnya harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah itu siapa yang menyuruhkan jihad? Untuk berangkat jihad, menegakkan jihad. Tidak dibawa bendera pemimpin. Itu bukan jihad namanya. Bukan ketaatan. Tapi itu bentuk kemaksiatan. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza dakhalu dar harbin. Nah ini beberapa etika saat pasukan berada di negeri harbi. Kata beliau, wa idza dakhalu dar harbin lam yajuz li ahadin ay yakhruja min al-askar li alafin aw ihtitabin aw ghairihi illa bi idnil amir. Apabila mereka masuk ke negeri harb, ya negeri harbi, tidak boleh seorang pun keluar dari pasukan untuk alaf. Tidak boleh dia keluar dari pasukan mencari alaf, mencari makanan kendaraannya, hewan kendaraannya, awis titap atau mencari kayu bakar, awgeri dan selainnya, illa bi'idnil amir, kecuali dengan izin amir. Ya, sebab amir yang menentukan dalam hal ini. Bersamaan pasukan harus di bawah perhatian amir. Ya, sebab ini masalah mengukur kekuatan, masalah mengkhawatirkan serangan musuh. Jadi harus disusun dengan strategi. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna alladina amanu billahi wa rasulih wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Kaum mu'minin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau mereka bersama Nabi di atas suatu perkara yang jami', mereka tidak pergi. Ya, mereka tidak pergi sampai mereka minta izin. Harus minta izin dulu. Nah, kemudian kata beliau, وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَهُ كِيمَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيَخْتَصَّ بِهِ إِلَّا الطَّعَامُ وَالْأَلَهُ فَلَهُ أَيَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجْ إِلَيْهِ فَإِنْ بَأَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ وَإِنْ فَضَلَ مَا هُ مِنْهُ فَضْلٌ بَعْدَ رُجُوِهِ إِلَى بَلَدِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَّا يَكُونَ يَسِيرًا فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَتُهُ. Kata beliau, siapa yang mengambil dari negeri Harb, jadi misalnya dia di negeri Harbi, dia mengambil suatu barang yang mempunyai nilai, maka tidak boleh dia pakai pribadi untuk dirinya. Tidak boleh dipakai pribadi. Kecuali kalau dia makanan, atau makanan untuk dirinya, atau makanan untuk hewan ternaknya. Kalau makanan, dia bisa makan, tidak ada masalah. Karena hewan ternak, tidak apa-apa. Diambil sekadar keperluannya saja. Kapan dia jual, ada keuntungannya, maka harus dia masukkan ke ghanimah. Keuntungan itu. Ya, sebab ini hukum dalam peperangan. Ya, siapa yang ikut perang, tidak boleh mengambil harta apapun. Ya, untuk dia miliki pribadi. Semua harta di dalam peperangan, itu maksudnya ke ghanimah, harus dibagi antara sama pasukan. Dan ini dari keadilan. So, mereka semuanya bersyirikat, keluar bersama dalam berjihad. Karena itu kalau ada keuntungan, dibagi bersama. Iya. Baik. Kalau misalnya sudah ada kelebihan, wa in fadala ma'ahu min fadlun, ada kelebihan, setelah dia pulang ke negerinya, ternyata masih ada makanan yang tersisa, ya ada lebih, maka dia wajib mengembalikannya, yang lebih itu. Kecuali kalau lebihnya cuma sedikit, dan tidak ada masalah, tidak apa-apa dia makan, tidak apa-apa dia hadiahkan, kalau sedikit. Tapi kalau banyak, harus dia kembalikan ke ghanimah. Iya. Baik. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari. Kunna nusibu fi magazina al-asla wal-inab, fana'akuluhu walana arfa'uh. Kata Ibnu Umar, kami mendapatkan di peperangan-peperangan kami, dapat madu, dapat anggur, kami makan dan tidak dimasukkan ke ghanimah. Jadi kalau sifatnya sedikit ya, untuk dia makan saja. Nah, itu dia makan. Baik. Kalau dia jual, ada harganya harus dikembalikan ke ghanimah. Dikembalikan ke ghanimah. Sebab Nabi, atau karena Fudala bin Ubaid berkata, man ba'a ta'aman bi dhahabin aw fiddah faqad wajaba fihi khumsullah wa sihamul muslimin. Siapa yang menjual makanan diambil bayaran emas atau perak, maka wajib pada hal itu 1/5 hak Allah dan bagian-bagian kaum muslimin. Maksudnya wajib dimasukkan ke dalam ghanimah, dibagi. Cara ghanimah. Iya. Baik. Kecuali kalau sedikit disebut di sini oleh Ibn Qudamah. Kalau sedikit tidak ada masalah ya, sedikit ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat apapun yang tersisa harus dikembalikan, walaupun sedikit. Tapi dari amanah di dalam peperangan. Kemudian Ibn Qudamah terangkan tentang menyerang orang kafir pada waktu malam. Kata beliau, wa yajuzu tabiyatul kuffar wa ramyuhum bil manjanib wa qitaluhum qabla du'aihim. Ya, ini tiga hal ya. Menyerang di waktu malam, melempar manjanik dan memerangi orang kafir sebelum mengajak mereka. Ya, mengajak mereka apa untuk memeluk Islam dulu kemudian memeranginya. Kata beliau, boleh untuk tabiid, menyerang orang kafir secara tiba-tiba di malam hari. Yang dibolehkannya tidak ada silam pendapat, akan disebutkan hadisnya oleh Ibnu Qudamah. Ya, dan manfaatnya besar ya di dalam hal ini. Sebab ada dua manfaat besar secara umum menyerang orang kafir di malam hari. Yang pertama, menyegerakan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebab orang kafir dalam keadaan lalai lebih mudah ditaklukkan. Kemudian manfaat yang kedua, ya, meminimalkan korban di tengah kaum muslimin. Nah, ini dari apa? Strategi di dalam jihad. Nah, kemudian kata beliau, iya, waramihum bil manjanik, dan boleh dilempar dengan manjanik. Manjanik ini batu besar ya, sudah kita terangkan, alat perang dulu. Dulunya tidak digunakan oleh orang-orang, kecuali oleh orang-orang kafir yang menggunakan manjanik. Namun setelah itu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Iya, atau apa, di perang Khandaq. Dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manjanik ini. Nah, karena ada kemaslahatannya, maka dipakai. Baik. Jadi kalau melempar dengan manjanik, boleh saja. Boleh saja. Hanya saja ini, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. So, kadang, sebagian dari, apa namanya, orang-orang kufar, tidak akan ditaklukkan kecuali dengan hal tersebut. Iya. Maka boleh dilempar dengan apa? Dilempar dengan manjanik. Iya. Dan kalau terjadi korban di belakang hal tersebut, itu dari hal yang dimaafkan. Maksudnya korban yang orang yang tidak berhak dibunuh, karena akan datang nanti ada beberapa orang tidak boleh dibunuh, seperti perempuan, anak kecil. Dan manjanik ini alat membunuh massa ya. Kena siapa saja. Kalau ada korban di belakang hal ini, tidak ada masalah ya. Kalau memang dasarnya sudah dibolehkan. Ya. Sebagaimana kalau diperangi di malam hari, ya, kadang ada juga dari perempuan dan anak kecil yang kena di malam hari karena gelap. Ya. Tapi hal itu dimaafkan karena masih ada maslahat yang lebih besar. Sepanjang maslahat lebih besar masih ada, tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Yang berikutnya, wa qitaluhum qabla du'aihim, dan boleh memerangi mereka sebelum didakwai masuk Islam. Iya. Nah, jadi boleh ya diperangi sebelum didakwai. Maksudnya ini apa? Sebelum didakwai, apabila seruan Islam sudah sampai kepada mereka. Iya. Jadi kalau misalnya sudah sampai kepada mereka Islam, mereka tidak mau masuk Islam, langsung diperangi. Ya, sebelum perang tidak diajak dulu, kamu masuk Islam atau tidak? Dan ditanya. Nah, ini boleh saja. Ya, yang jelas dakwah Islam itu sudah sampai kepada mereka. Adapun kalau dakwah Islam belum sampai kepada mereka, ini tidak diperangi. Karena jihad itu wasilah, dari wasilah dakwah. Maka kalau apa? Masih bisa dilakukan dengan hal yang dengan dakwah tanpa peperangan, dilakukan tanpa peperangan. Iya. Dan memang kebanyakan wilayah kaum muslimin yang terbuka untuk umat Islam itu didapatkan dengan dakwah di jalan Allah, bukan dengan perang. Ada yang dibuka dengan perang beberapa tempat. Iya. Tapi kebanyakannya dengan apa? Dengan dakwah. Ini dari hal yang hendaknya diingat, bahwa menyeru orang-orang kafir pada Islam itu adalah kewajiban. Baik, kalau seruan Islam sudah sampai, ya, maka tidak mesti mereka diajak lagi masuk Islam, tidak mesti. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sini oleh Ibnu Qudamah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam agara ala bani al-Mustaliq wa hum garuna wa an'amuhum tusqa ala al-ma faqatala maqatilihim wa saba darariyahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan igarah. Igarah ini menyerang di malam hari tiba-tiba terhadap Bani Mustaliq. Bani Mustaliq dari orang-orang kafir. Mereka dalam keadaan lalai waktu itu di malam hari. Ya, dan hewan-hewan ternak mereka sedang minum di air. Maka dibunuhlah orang-orang yang melawan dan ditawan apa? Keturunan mereka. Nah, jadi boleh memerangi ya. Bani Mustaliq diperangi di sini. Tidak diajak dahulu masuk Islam. Sepanjang seruan Islam sudah sampai secara global, maka tidak ada masalah untuk diperangi. Kemudian kata beliau, wala yuqtalu minhum sabiyun. Nah, ini pembahasan berikutnya ya. Berapa golongan yang tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Wala yuqtalu minhum sabiyun. Tidak boleh dibunuh pada mereka sobi, anak kecil. Wala majnun, tidak boleh pula dibunuh orang yang majnun, tidak waras. Wala mra'atun, tidak boleh membunuh perempuan. Wala rahib, tidak boleh membunuh rahib, orang yang hanya sibuk beribadah. Wala syekhun fanin, tidak boleh juga membunuh orang tua renta. Iya. Nah, orang tua renta tidak ada kemampuan berperang. Rahib, dia kerjanya ibadah saja, tidak ada urusannya dengan peperangan. Wala zaminun, tidak boleh pula diperangi orang yang lemah. Wala a'ma, orang yang buta. Wala man ra'ya, man la ra'ya lahum, dan tidak orang yang tidak ada ikut andil di dalam peperangan. Illa yuqatilu, kecuali kalau mereka ikut berperang, nah barulah diperangi. Jelasnya, kalau ikut berperang. Tapi kalau tidak, asalnya mereka tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, ini berdasarkan sejumlah dalil. Dan secara umum tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukhayyarul imam bi asar ar-rijal bainal qatli wal istirqaq wal fida wal man. Ini empat hak imam terhadap tawanan perang. Dan kewajiban imam memilih hak yang paling bermaslahat. Jadi kalau ada tawanan, imam di situ punya empat hak. Ini kalau tawanannya laki-laki, ada empat hak di situ bagi imam. Yang pertama, dia boleh membunuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan hukum bunuh ya pada orang Yahudi di Bani Quraybah untuk laki-lakinya. Wal istirfaq, dan boleh dijadikan budak. Wal fida, dan boleh dijadikan tebusan. Wal man, dan boleh dibebaskan cuma-cuma. Jadi empat hak imam, dia berhak memilih. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yakhtar illa al-aslah lil muslimin. Dan dia tidak memilih kecuali yang paling bermaslahat untuk kaum muslimin. Jadi pilihan dari empat ini dia lihat yang paling maslahatnya apa. Kemudian kata beliau, wa in istaraqahum aw fadahum bimalin fa huwa ghanimah. Kalau misalnya mereka dijadikan budak atau mereka ini dijadikan tebusan, ya maksudnya di ya tebusan itu dua macam ya. Apakah dipakai untuk membayar ganti tawanan, pergantian tawanan, atau tawanan kafir ini diminta tebusan dari orang kafir, dibayar pakai harta, hartanya diambil, kafirnya diserahkan supaya dapat harta. Jadi kalau dia dapat harta, maka itu semuanya masuk ke ghanimah, masuk ke harta ghanimah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wala yufarraqu fis sabi baina dawi rahimin muharram. Dan tidak boleh dipisahkan di dalam tawanan antara orang yang memiliki hubungan rahim ya secara mahram. Jadi tidak boleh dipisahkan kalau dia punya kerabat antara ayah dan anaknya, antara ibu dengan anaknya, tidak boleh dipisahkan. Iya. Saya sudah bacakan hadis ya, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumil qiyamah. Siapa yang memisahkan antara seorang anak dengan ibunya, maka Allah akan pisahkan antara dia dan siapa yang dicintai pada hari kiamat. Illa yakunu baligin, kecuali kalau anaknya sudah balig. Kalau sudah balig tidak ada masalah, karena mereka sudah bebas ya. Iya. Baik, jangankan anak laki-laki, perempuan saya kalau dia sudah menikah, balig menikah, maka dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Nah, wa min ishtara minhum ala annahu dhu rahimin fa bana bi khilafi. Radd al-fadl alladhi fihi bit-tafriq. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, siapa yang membeli di antara mereka? Nah, budak ternyata dianggap misalnya punya rahim ya, dan tampak sebenarnya tidak ada hubungan keluarganya, maka selisihnya itu dikembalikan. Ya, dikembalikan. Ya, sebab sekarang kalau dia kumpulkan dua budak, diambil. Dia sekarang dapat ghanimah ya. Anak kecil bersama ibunya. Nah, ini ghanimah, tidak bisa dipisahkan, jadi itu satu. Ternyata anak ini tampak bahwa itu bukan anak si ibu, bukan anaknya. Kelihatan. Nah, maka dia bayar kelebihannya saja. Sekarang anggaplah bukan anak, sekarang sudah ikut. Dan lebihnya ini dia bayar. Lebihnya dia bayar. Sebab kalau dipisah, akan kurang nilainya nanti. Baik, begitu maksudnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man u'tiya syai'an yasta'inu bihi fi ghazwihi, fa idza raja'a falahu ma fadal." Iya. Siapa yang diberi sesuatu, dia pakai untuk berperang, kemudian dia kembali, maka dia boleh mengambil lebihnya. Ya, seorang misalnya diberi pemberian berangkat perang, dia beli alat peperangan, senjata, perlengkapan, bekal. Begitu pula masih ada lebihnya. Maka lebihnya ini adalah miliknya. Ya, lebihnya adalah miliknya. Illa yakuna, ya, illa yakuna lam yu'ta li ghazwatin bi'ainiha, fayaruddul fadla fil ghazwi. Kecuali kalau dia diberi amanah. Ya. Pemberian bukan untuk satu peran tertentu. Maka lebihnya dikembalikan secara umum untuk peperangan. Baik. Ya, kalau misalnya A memberi kepada B, B dia ingin berangkat ya, berjihad. Datang kepada A, ah, saya ingin berangkat jihad, saya tidak punya biaya. Dikasih biaya oleh si A. Ini 10 juta. Ya. Dalam keperluan, dia hanya pakai 5 juta saja. Ada lebihnya 5 juta setelah kembali. Maka kalau amanah perangnya untuk perang itu saja, 5 jutanya milik dia, lebihnya. Tapi kalau amanah pemberiannya untuk semua peperangan, maka asalnya 5 juta itu bukan menjadi miliknya, tapi digunakan untuk segala bentuk peperangan. Iya. Baik, kemudian kata beliau, wa in humila ala farasin fi sabilillah fa hiya lahu idza raja. Dan apabila dia misalnya diberikan tunggangan di atas kuda di jalan Allah, maka kuda itu menjadi miliknya kalau dia kembali. Ya, illa ayyaja'ala habisan, kecuali kalau kudanya sudah diwakafkan. Iya. Jadi kalau kudanya misalnya diwakafkan oleh pemiliknya, si A misalnya ingin berangkat berperang, datang dia kepada seorang, dia katakan, saya ingin berangkat perang, saya tidak punya kuda, dikasih kuda. Ya, maka kuda ini dilihat, kalau tidak disebutkan wakaf, begitu kembali si A berperang, kuda itu menjadi milik si A, karena pemberian, sifatnya tabarru untuk dia, berhak dia miliki. Tapi kapan si pemberi berkata, ini kuda saya wakafkan untuk jihad fi sabilillah, maka dia wakaf. Wakaf tidak boleh diserahkan, tidak menjadi kepemilikan orang tertentu, sesuai dengan amanah wakafnya untuk jihad saja. Nah, kemudian kata beliau, وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا ألم صاحبه قبل القسمة وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه alladhi khusiba bihi ala akhirih. Iya. Kata beliau, dan siapa yang mengambil dari ahlul harb, dari harta kaum muslimin, dikembalikan kepada mereka kalau diketahui pemiliknya sebelum dibagi. Jadi ada orang kafir, diambil harta kaum muslimin, dia bawa ke negerinya. Setelah itu, ya, kaum muslimin memerangi negeri itu, kalah kafirnya. Harta muslim ini masih diketemukan di negeri itu. Maka muslim ini berhak mengambilkan hartanya kalau masih apa? Masih diketahui. Dan sebelum dibagi, kata Ibnu Qudamah, sebelum dibagi. Tapi kalau sudah dibagi, harta itu sudah dibagi dalam, setelah dibagi ghanima, nah ternyata baru tahu, oh ini rupanya hartaku. Padahal ghanima sudah dibagi. Falahu akhduhu bithamanihi. Maka dia boleh mengambilnya, tapi dia bayar harganya. Alladhi khusiba bihi ala akhirihi. Yang diambil terhadap akhirnya, orang yang mengambilnya. Ini pendapat, ya. Ada pendapat lain bahwa dia ambil saja. Karena itu harta milik dia, asalnya milik dia, dia tidak membayar. Ya, dalam hal ini. Dan itu lebih kuat, ya. Kemudian kata beliau, وَإِنْ أَخَدَكُ أَحَدُ الرَّئِيَ بِثَمَنٍ فَلِصَاهِبِهِ أَخْدُهُ بِثَمَنِهِ. Ya. Kalau seorang mengambilnya dengan harga, maksudnya dia beli ghanimah itu, maka pemiliknya boleh mengambilnya dengan membayar harganya. Ya. Nah ini masalahnya kalau seperti ini, kalau barang itu milik dia, dia ambil barangnya. Kalau ternyata orang itu dia beli, maka dia menuntut harganya kepada siapa? Kepada Baitul Mal yang memberinya, atau kepada tempat orang dia membeli barang tersebut. Wa in akhadahu bighairi syai'in raddahu. Ya, kalau misalnya orang itu memang mendapatkan barang itu tanpa mengeluarkan duit, dia kembalikan saja. Kembalikan saja. Kemudian yang terakhir di sini tentang pembelian musuh, tawanan dari musuh. Kata beliau, "Man ishtara asiran minal adu fa'ala al-asir ada'u mashtarahu bih." Siapa yang membeli tawanan dari musuh, maka si tawanan ini harus menunaikan bayaran yang dipakai untuk menebusnya. Jadi si A misalnya, dia bebaskan si B, yang merupakan tawanan di musuh. Ketika dia bebaskan, dia bayar 50 juta membebaskannya. Jelas ya? Maka si B, kata Ibnu Qudamah di sini, dia wajib untuk membayar berapa? 50 juta ini. Ya, tapi ini masalah harusnya dirinci ya. Dilihat, orang yang membebaskan ini apa niatnya? Kalau dia membebaskan dengan niat tabarru, bersedekah, maka tidak wajib untuk dibayar, bahkan tidak dibayar. Tapi kalau dia memang meniatkan, dia membayarnya dengan niat dia akan tuntut, maka ini tidak ada masalah, dia tuntut mengambil harganya. Nah, dan ini sudah berlalu ya, berulang kali. Kemarin juga di pembahasan Kuwait Fikhiyah sudah kita bahas. Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawa yutaliba. Siapa yang menunaikan hak terhadap saudaranya, dia boleh rujuk kembali menuntutnya kalau memang dia dari awalnya meniatkan untuk meminta harganya. Tapi kalau dia tidak meniatkan, itu tabarruk, sedekah atau pemberian. Dan seorang kalau sudah memberi, tidak boleh rujuk dalam pemberiannya. Baik, selesai sudah? Kita pergi hati ini. Nah, kita lanjutkan insyaAllah setelah maghrib. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.